Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kembali bisa berkumpul bersama untuk mengkaji kitab Fiqhul Adayati wal Adhkar, fikih berdoa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Pada hari ini, Rabu, setelah sholat subuh 9 Syaban 1436 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab ke-14, tafadhulu suwaril Qur'an wa fadlu suratil Fatihah, perbedaan keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan keutamaan surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa hadis dan ayat yang disebutkan oleh penulis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sekarang kita membaca pada halaman yang ke-107, lanjutan dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa min fadli hadhihi surati annaha la salata liman lam yaqra biha." Di antara keutamaan surat ini bahwa tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Maksud tidak ada di sini artinya tidak sah salatnya. Ya. Maksud tidak ada di sini artinya tidak sah salatnya, karena Al-Fatihah adalah rukun. Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Maka ketika penulis mengatakan bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak membacanya, maksud tidak ada di sini adalah tidak sah. Wa kullu salatin lam yaqra atau yuqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun ghairu tamam. Dan semua sholat yang tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah, maka ia adalah kurang dan tidak sempurna. Kharraja Muslimun fi sahihihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun ghairu tamam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, yaitu kitab sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu sholat dan tidak dibacakan padanya Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran, yaitu sumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka ia kurang, yaitu diucapkan sebanyak 3 kali, tidak sempurna. Kurang, artinya kurang sholatnya yang menyebabkan tidak sah sholatnya, yang tidak sempurna sholatnya. Ini hadis menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah, yaitu salah satu keutamaannya adalah dia rukun salat. Salat apa saja? Salat apa saja? Karena barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah tatkala salat, baik salat wajib, salat sunnah, maka dipastikan salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, faqila li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna nakunu wara al-imam, faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Artinya, lalu Abu Hurairah ditanya, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Wahai Abu Hurairah, kalau kami berada di belakang imam, apakah harus baca juga? Nah, begitu maksudnya. Beliau menjawab, beliau berkata, bacalah ia di dalam dirimu. Bacalah ia di dalam dirimu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan apabila hamba berkata, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hambaku memujiku. Jika dia berkata, maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hambaku menyanjungku. Sampai sini dulu. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Hurairah berfatwa bahwa kalau imam dia tidak membaca dengan suara yang lirih, tidak membaca dengan suara yang keras, tetapi dia membacanya di dalam dirinya, yaitu dengan suara yang lirih. Ini fatwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa imam tetap saja dia membaca Al-Fatihah dalam segala rakaatnya. Baik sholat yang jahriyah yang dikeraskan suaranya, ataupun sholat yang batiniyah atau sirriyah, yaitu yang disembunyikan suaranya, tetap makmum membaca Al-Fatihah. Tetapi di sini fi nafsika, di dalam dirimu, membacanya dalam dirimu, wallahu alam, maksudnya adalah dibaca tapi dengan suara yang lirih. Dibaca tapi dengan suara yang lirih. Dan permasalahan, sedikit masalah fikih, permasalahan membaca Al-Fatihah di belakang imam, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sama sekali makmum tidak membaca Al-Fatihah, sama sekali, karena bacaannya imam sudah mencukupi. Makmum cuma mendengarkan dari awal sampai akhir. Ada yang mengatakan kebalikan dari itu, yaitu wajib dibaca setiap rakaat, mau sholat jahriyah atau sholat sirriyah, wajib dibaca. Dan ini pendapat jumhur, wajib dibaca. Ada yang mengatakan dirinci, yaitu rinciannya apabila imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka makmum tidak perlu. Apabila imam melirihkan bacaannya di dalam sholat, maka makmum dia membaca di dalam dirinya, sebagaimana difatwakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Sampai sini paham ya, bahwa saking utamanya surat Al-Fatihah tersebut, maka dia sebagai umul Quran dan sholat tidak sah kecuali membacanya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Ini dalil yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang fatwa beliau tadi. Ya. Bukankah beliau tadi ditanya, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam, gimana caranya? Apakah tetap baca? Berdasarkan hadis tadi tetap baca, tapi kita di belakang imam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, iqra fi nafsik. Artinya, baca doa itu di dalam dirimu sendiri, yaitu dalam dengan suara yang lirih, tetapi tetap membaca kalau begitu. Nah, di sini kemudian Abu Hurairah berdalil itu semua dengan hadis yang agak panjang, yaitu Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Membagi sholat di sini maksudnya ketika seorang hamba sholat, maka di dalam perihal sholatnya itu dia, seorang hamba ini melakukan dua hal, memuji Allah dan meminta keperluan untuk dirinya. Ini maksudnya membagi sholat dua bagian. Yang pertama pujian untuk Allah, yang kedua keperluan dan hajat untuk manusia. Makanya di sini aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Ya, kemudian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini keutamaan dari surat Al-Fatihah. Bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila hamba berkata, segala puji Allah Rabb semesta alam. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kata Allah, hambaku telah memujiku. Ini berarti haknya Allah. Haknya Allah. Kemudian jika dia berkata, maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Ini juga haknya Allah. Jadi ayat pertama, ayat kedua, itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama yang kita maksud, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim, yaitu menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, ada perkara menarik. Di sini Abu Hurairah tidak menyebutkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu dalil dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Salah satu dalilnya ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak dibaca. Tidak disebutkan dalam sini, dalam hadis ini. Kalau seandainya Al-Fatihah adalah surat atau ayat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Fatihah, pada saat itu Bismillahirrahmanirrahim akan disebutkan dalam hadis ini. Tetapi tidak disebutkan, menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian pendapat ulama bukan dari Al-Fatihah. Maka kalau kita sholat, kita langsung membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, maka ini sah berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Tetapi wallahu alam, mengumpulkan dalil yang ada sebagaimana yang kita pelajari tadi malam, ya, al-jam'u aula minat tarjih, mengumpulkan pendapat lebih utama dibandingkan tarjih, yaitu menguatkan salah satunya. Maka ada hadis yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirihkan suara bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian beliau mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Menunjukkan Al-Fatihah dalam hadis yang terakhir ini adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam hadis yang terakhir ini adalah termasuk daripada Al-Fatihah. Lalu gimana memixnya? Jama' itu mix, menggabungkannya. Gabungkannya mudah, yaitu kita katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tetapi kadang-kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam dikala salat beliau membacanya dengan suara yang lirih. Nah, begitu cara menggabungkannya. Ya. Begitu cara menggabungkannya. Permasalahannya apa tadi? Permasalahannya adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk apa? Termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Maka jawabannya berdasarkan hadis yang baru kita baca, tidak bagian. Kenapa? Karena tidak disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah inilah yang meriwayatkan bahwa beliau sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, di belakang Umar dan Utsman, maka tidak ada satupun yang dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi wallahu alam, tidak ada satupun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melirihkan bacaannya. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melirihkan bacaannya. Saya lanjutkan. Kalau dia berkata, "Wa idza qala malik yaumiddin qala majjadani 'abdi." Kalau ia berkata, "Raja hari pembalasan," maka Allah membalas, hambaku mengagungkanku. Ini masih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali lain, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ya. Fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila dia berkata hanya kepadamu, maka kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. ya. Maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Nah, ini baru dia. Ini baru permintaan. Inti antara aku dan hambaku. Kemudian, dan untuk hambaku apa yang dia minta? Wali abdi masal. Ini termasuk kemurahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Seorang hamba berhak meminta apa saja. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Dan jika ia berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan betul nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, ya. Orang-orang yang diberikan engkau berikan nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi itu maksud aku bagi sholat menjadi dua. Ini pelajaran dari hadis ini banyak, ya. Yang pertama, surat Al-Fatihah itu disebut juga surat As-Salat. Nama lain dari surat Al-Fatihah disebut salat karena Allah berfirman di sini, aku membagi salat antara diriku dan hambaku. Bagi salat antara diriku dan hambaku. Kemudian hadis ini juga pelajarannya yaitu di dalam surat Al-Fatihah ada hak Allah yang kita sebutkan, ada hak manusia. Hak Allah dimulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Hak manusia yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada itu hak manusia. Maksudnya manusia dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah, dan apabila dia berdoa maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, "Fa hadhil ahadits wa nahwuha tadullu ala 'azimi qadri hadhis suratil karimah." Hadis-hadis ini dan yang semisalnya menunjukkan keagungan kedudukan surat yang mulia itu. Yaitu beliau mengatakan, "Wa annaha a'zamu suwaril Qur'an, bal lam yunzal fit Taurati wa la fil Injil wa la fiz Zabur wa la fil Qur'an mithluha." Artinya bahkan tidak pernah, bahwa ia adalah surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Bahkan tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan tidak pula dalam Al-Qur'an yang sepertinya. Wa hiya umul Qur'an, dan ia adalah umul Qur'an, induknya, sumbernya Al-Qur'an. Kemudian penulis mengatakan, fal Qur'anu kulluhu tafsirun laha wa syarhun li mujmaliha. وَذَلِكَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْمَعَانِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ مِنَ الثَّمَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمِنَ التَّعَبُّدِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِي وَمِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَنَهْوِ ذَلِكَ. Perhatikan, Al-Quran seluruhnya adalah tafsiran bagi surah Al-Fatihah. Ini penyebab kenapa Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Ya, sebagai Ummul Quran. Karena seluruh yang ada di dalam Al-Quran adalah tafsiran bagi surat Al-Fatihah. Ya, tafsiran bagi surah Al-Fatihah. Dan penjelasan bagi garis-garis besarnya. Hal itu karena ia mencakup makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Yang berupa pujian kepada Allah sebagaimana layak baginya. Begitu pula beribadah dengan perintah dan larangan, janji dan ancaman serta hal-hal yang semestinya. Jadi, di dalam Al-Qur'an terdapat pujian kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran terdapat janji surga dan ancaman neraka dan hal-hal lainnya. Semuanya itu ada dalam Al-Fatihah. Semuanya itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, jadi seperti yang disebutkan oleh penulis bahwa Al-Fatihah adalah kumpulan bagian-bagian penting dari surat-surat yang ada semuanya dalam Al-Quran. Atau boleh berkata lain, kita surat, semuanya surat dalam Al-Quran adalah tafsiran untuk surat Al-Fatihah. Lihat penelitian oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Madarijus Salikin. Imam Luqayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini buku untuk orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tangganya orang-orang yang berjalan. Berjalan menuju mana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatit talib, ummahatil matalib al-aliyah at-tamma ishtimal." Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin bainal manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketahuilah, sesungguhnya surat ini mengandung induk-induk. Nah ini dia. Mengandung induk-induk tujuan yang tinggi dengan kandungan lengkap dan mencakupnya dengan cakupan yang sempurna. Yang mencakupnya dengan cakupan yang sempurna. Kemudian penulis mengatakan, ia mengandung pengenalan tentang zat yang disembah dengan tiga nama yang merupakan inti dan poros nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang mulia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan dari surah Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat tiga nama. Tiga nama yang semua asmaul husna kembali kepada tiga nama tersebut. Semua asmaul husna kembali kepada tiga nama tersebut. Ketiga nama itu wa madaruha 'alaiha wa hiya Allah war Rabb war Rahman. Ya. Allah, Rabb dan Ar-Rahman. Hingga beliau berkata, wa tadammanat itsbatul ma'ad wa jazaa'ul ibad bi a'malihim husniha wa sayyi'aha. Wa tafarrada Ar-Rabb ta'ala bil hukmi idza izjaaka bainal khalaiq wa qawnu hukmuhu bil 'adli wa kullu hadza. Artinya masih menceritakan tentang surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai surat yang sangat agung? Karena tadi penyebutan Allah, nama-nama Allah ada dalam surah Al-Fatihah. Dan nama-nama tersebut poros semua asma'ul husna. Allah, Ar-Rab, dan Ar-Rahman. Sungguh ini menjelaskan pula tentang uluhiyah, rububiyah, dan rahmah. Ketika kita membicarakan Allah, itu menunjukkan kepada uluhiyah. Yaitu menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita mengucapkan asma'ul husna Ar-Rab, maka kita berarti menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Yang memelihara, mengatur, berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, maka yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Hingga beliau berkata, mencakup juga penetapan hari, kebangkitan, balasan bagi hamba atas amal-amal yang baik. Hari kebangkitan kapan? Mana ayatnya dalam surah Al-Fatihah? Maliki yaumiddin. Balasan bagi hamba atas amal-amal mereka yang baik maupun buruk. Mana ini? Dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah. Yang menyebutkan ini. Hah? Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hah? Mana yang merupakan, penulis mengatakan, perkataan Imam Luqayyim, surat Al-Fatihah mencakup juga penetapan hari kebangkitan. Sudah kita tahu dalilnya. Malik yaumiddin. Dan balasan bagi hamba atas amal-amal mereka yang baik maupun buruk. Ini mana? An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang engkau berikan nikmat. Nikmat kenapa? Karena mereka beriman. Kemudian surah Al-Fatihah juga menunjukkan keesaan Allah, menetapkan hukum pada saat itu di antara manusia. Keesaan Allah mana? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham maksud saya? Ya. Al-Fatihah itu adalah sumber dari Al-Quran. Kenapa dia sumber? Karena semua yang ada dalam Al-Quran ada. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya dari Imam Luqayyim rahimahullah. Bahwa di dalam Al-Fatihah ada hari kebangkitan. Di dalam Al-Fatihah ada balasan bagi hamba-hamba yang beramal, maupun balasan buruk bagi hamba-hamba yang bermaksiat. Ada dalam surah Al-Fatihah ada keesaan Allah menetapkan hukum pada saat itu di antara manusia. Mana? Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin. Kemudian, dan dalam Al-Fatihah hukumnya adalah adil. Hukumnya adalah adil. Maka masih kepada Maliki yaumiddin. Semua ini tergantung dalam firman-Nya Maliki yaumiddin, ya kan? Semua ini tergantung dalam firman-Nya apa? Maliki yaumiddin. Lalu ayat ini mengandung pula penetapan kenabian dari sejumlah sisi. Nah, karena ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, maka ada sebelumnya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba begitu saja tanpa diutus seorang rasul. Jadi ceritanya ini ada tentang seorang rasul. Makanya Al-Fatihah, ya, seluruh dari Al-Qur'an adalah tafsir dari surah Al-Fatihah. Seluruh dari Al-Qur'an adalah tafsir dari surat Al-Fatihah. Ini saking agungnya surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, ثم أطال النفس نفس رحمه الله في بيان ما تضمنت هذه السورة من أمهات المطالب العالية وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته من منازل السائلين ومقامات العابدين وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسادها. Artinya, kemudian beliau rahimahullah, beliau di sini siapa? Beliau Imam Al-Qayyim, ya. Kemudian Imam Al-Qayyim menguraikan panjang lebar dalam memperjelas kandungan surat ini. Surat ini yang dimaksud apa? Al-Fatihah. Berupa apa penjelasannya? Berupa induk-induk tujuan yang tinggi. Ya, sumber-sumber yang dicapai dalam agama Islam itu ditunjukkan melalui isyarat dari surat Al-Fatihah dan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Serta kandungannya berupa bantahan terhadap seluruh kelompok ahli bid'ah dan kesesatan. Ada juga di antaranya surat, ya, ayat yang menunjukkan akal itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kata-kata ghairil maghdubi 'alaihim. Ini bantahan kepada seluruh kelompok-kelompok sesat. Ya, dengan hanya satu ayat dari Al-Qur'an, dari surah Al-Fatihah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Dan kandungannya tentang tempat-tempat yang mereka menuju Allah dan kedudukan-kedudukan ahli ibadah. Lalu penjelasan bahwa surat-surat lain tidak menempati posisi surat ini dan tidak pula menggantikannya. Ini bedanya Al-Fatihah dengan yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Wa min huna fa innahu yata'akkadu 'ala kulli muslim anna ta'azzuma. أن تعظم عنايته بهذه السورة الكريمة حفظا وتلاوة ومدارسة وتدبرا. Nah, dari sini menjadi suatu sangat ditekankan bagi seorang muslim untuk memberi perhatian lebih serius terhadap surat yang mulia ini, baik menghafal, mempelajari maupun tadabburnya. Nah, ini pesan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala, agar kita lebih memperhatikan surah Al-Fatihah karena di dalamnya sumber Al-Qur'an. Menghafalnya, membacanya dengan baik, mentadabburinya karena di dalamnya sumber Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan. Fal muslimu yaqra'uha fi shalatil maktubah fil yaumi wal laila 17 marrah. Seorang muslim membacanya. Nya di sini apa? Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat fardu sehari semalam sebanyak 17 kali. Ya, sehari semalam sebanyak 17 kali. Ini para ikhwah, ini menunjukkan pentingnya surah Fatihah. Wa idza kana muhafizan 'ala an-nawafil aw 'ala kathin minha fa innahu yaqra'uha marratin katsira la yuhsiha muddat 'umrihi wa tulu hayati illa Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apabila dia mengerjakan pula salat-salat sunnah atau sebagian besar salat sunnah, berarti dia membaca surat itu berulang kali. Tidak ada yang bisa menghitungnya sepanjang umurnya dalam dan selama usianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh ingin menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah yang selalu dibaca setiap kali salat. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Wa min asafi annaka tara ma'a dhalika fi ba'dil muslimin man la yuhsinu qira'ata hadhihi suratil karimah." Namun sangat disayangkan, meski demikian keadaannya, kedudukannya meski demikian dalam Al-Quran tentang surah Al-Fatihah, Anda masih saja mendapati di antara kaum muslim, seseorang tidak bisa membaca surat mulia ini dengan baik. Nah, maka yang pertama kali disetorkan, dibetulkan Al-Fatihah. Ya, karena terdapat keagungan yang sangat luar biasa dari surah Al-Fatihah. Kemudian penulis mengatakan, bal larubbama yalhanu fiha lahnan yafsudu ma'naha. Beliau mengatakan, bahkan terkadang dia mengucapkan tidak fasih sehingga merusak maknanya. Ya, yalhan, melakukan kesalahan dalam pembacaannya sehingga dia merusak maknanya. Nah, ini yang menjadikan standar di dalam membaca Al-Quran. Jangan merusak makna karena lahannya, karena makhrajnya tidak benar atau tajwidnya tidak benar, akhirnya merusak makna. Ya, ini para ikhwan sekalian, itu yang dicat yang merupakan standar bagaimana seorang sholat membaca surat dalam Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, atau menghilangkan makna yang dikandungnya, atau Anda melihat di antara mereka orang-orang yang tidak suka, tidak memberi perhatian untuk mencermatinya, memahaminya, dan memikirkan makna-maknanya serta mengetahui indikasi-indikasinya. Intinya surah Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Wal wajib min ibadillah al-mu'minin kullihim ta'zimu hadhihi surati al-karimah wa qadraha haqqa qadrih wa tilawatuha haqqa tilawatihi إذ هي أعظم سور القرآن سور القرآن وأفرضها على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعماها نفعا. Perkara yang wajib bagi setiap hamba Allah yang beriman seluruhnya adalah mengagungkan surat yang mulia ini, menghormatinya sebagaimana mestinya, membacanya sebagaimana semestinya, sebab ia adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran dan paling diwajibkan atas umat. Paling agung dalam Al-Quran dan paling diwajibkan atas umat. Dan ia paling merangkum semua yang dibutuhkan seorang hamba dan paling banyak manfaatnya. Nah, ini keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah. Terakhir kita baca perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Watallah la tajidu maqalatan fasidatan wala bid'atan batilatan illa wa fatihatil kitab mutadamminatun li raddiha wa italiha bi aqrabit turuq wa asahhiha wa awdahiha." Lihat, demi Allah kata beliau, tidaklah engkau mendapati perkataan yang rusak, bid'ah yang batil, melainkan fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah, memuat bantahan terhadapnya. Syiah, salah satu kekeliruan mereka adalah mereka melakukan kesyirikan. Mereka memperbolehkan meminta kepada Hasan, Hussein, Fatimah, dan sebagaimana mereka meminta kepada Allah. Makanya mereka sering mengucapkan ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Ya, mereka sering mengucapkan apa? Ya Hussein. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini ada bantahannya dalam Al-Qur'an. Apa bantahannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis, bahwa dalam surah Al-Fatihah terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Dan dengan cara yang paling praktis, yaitu membantah orang-orang yang punya pemikiran sesat, maka dibantah oleh Al-Quran dengan cara yang paling praktis, paling sahih dan sangat jelas. Seperti misalkan paling praktis, kesalahan orang, sebagian orang mengatakan bahwa bumi ini terjadi dengan sendirinya. Bumi terjadi dengan sendirinya. Maka dibantah oleh Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mengatur alam semesta. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wala tajidu baban min abwabil ma'arifil ilahiyah wa a'malil qulub wa adwiyatiha min ilaliha wa asqamiha illa fi fatihatil kitab miftahuhu wa mawdhi'ud dilalati alaih." Tidak pula Anda mendapatkan satu permasalahan pengetahuan tentang Allah, amalan-amalan hati, obat-obat hati, penyakit-penyakit dan sakit-sakit yang diteritanya, melainkan dalam surah Al-Fatihah terdapat kuncinya dan letak petunjuk kepadanya. Jadi amalan hati misalkan tidak sombong, amalan hati misalkan sabar, amalan hati misalkan merendah diri, ini semua ada dalam surah Al-Fatihah. Obat-obat hati juga ada kandungannya dalam surah Al-Fatihah. Penyakit-penyakit dan sakit-sakit yang diderita ada kandungannya dalam surah Al-Fatihah sebagai petunjuknya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa ma yudrika annaha ruqyah." Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Al-Fatihah itu adalah apa? Ruqyah. Taib, kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Wala amrillah inna sya'naha la a'zamu min dhalik wa hiya fawqa dhalik wa ma tahaqqaqa 'abdun biha wa tasama biha wa aqala 'amman takallama biha wa anzala Allah shifaan taman wa 'ismatan balighatan wa nuran mubinan wa fahmiha wa fahmu lawazimiha kama yanbaghi wa waqa'a fi bid'atin wa la shirkin wa la asabahu maradun min amradil qulub illa lima ma ghayra mustaqir illa lamaman ghayra mustaqir." Artinya, sungguh demi Allah, urusan surah Al-Fatihah lebih agung daripada itu, di atas dari semuanya yang sudah disebutkan. Jika seorang hamba merealisasikannya, berpegang kepadanya, memahami konsekuensi-konsekuensinya sebagaimana mestinya, lalu dia terjerumus dalam bid'ah syirik atau ditimpa salah satu penyakit hati, maka hal itu sifatnya berupa sentuhan sementara, tidak akan menetap. Maksudnya, kalau dia memahami Al-Quran sebaik-baiknya, kalaupun terjerumus dalam maksiat, dia cepat kembali. Kalau dia memahami Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya, kalau terjerumus dalam kesyirikan, dia cepat kembali. Hanya sentuhan saja. Ya. Illa lamaman ghaira mustaqir. Tidak menetap. Intinya, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Di dalamnya terdapat kandungan-kandungan apa yang semua ada dalam Al-Quran. Kemudian di dalamnya sebagai ruqyah, di dalamnya terdapat kandungan-kandungan hati, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak meminta tolong kecuali kepada Allah. Ini hati masalahnya, yaitu bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian penulis mengatakan, "Wa bihadza na'ti ila nihayati ma qasadna bayan ma qusida bayanuhu hadza huna hamidina lillah." Dengan ini kita telah sampai pada akhir yang apa yang ingin dijelaskan dalam tempat ini, dalam bab ini. Seraya memuji Allah, kemudian hamidina lillah, musnina alaih bima huwa ahluh. Memuji Allah dan menyanjungnya atas dirinya. Pujian yang tidak pernah cukup, tidak pernah cukup, merasa tak butuh kepada kita, kepada Rabb kita, tabaraka wa ta'ala. Artinya kalau kita memuji, maka kita senantiasa memuji karena memang kita memerlukan siapa? Allah tabaraka ta'ala. Ya, itu tentang surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah selesai dari surat Al-Fatihah. Pada pekan yang akan datang, insyaallah ta'ala saya akan sebutkan, Islam menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Dan tambahan dari keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.